Mitra bisnis, ada sebuah cerita kuno yang sudah sering saya pakai, yaitu tentang seorang guru Zen yang sangat bijaksana dan muridnya salah satu bertanya, "Pak, bagaimana kok saya belajar banyak sekali di sini tetapi tidak dapat masuk dalam pikiran saya dan tidak menjadikan perubahan perilaku yang baik buat saya?" Maka guru Zen ini terdiam sejenak dan dia mengambil poci teh, ya, lalu mengambil cangkir teh, tetapi cangkir itu kosong tapi masih ada tutupnya, dan teh itu dituangkan pada cangkir yang masih ada tutupnya itu. Tentu teh tidak akan masuk ke cangkir, bahkan akan meluber ke kanan kiri, basah semua. Dan murid itu bertanya, "Pak guru, apa maksudnya itu? Apa maksudnya itu?" Dan guru Zen itu berkata bahwa cangkir ini masih ada tutupnya dan saya siramkan teh ke atasnya pasti tidak akan masuk. Begitupun dengan kamu. Bagaimana mungkin pelajaran-pelajaranku akan masuk ke dalam hatimu kalau hatimu masih kamu tutup? Jadi sebenarnya kalau kita mau belajar, kita harus mau membuka pintu hati kita dan membiarkan pelajaran yang kita terima masuk dan menjadi bagian dari darah kehidupan kita. Mitra bisnis, sangat banyak orang meminta pendapat, "Pak, bagaimana untuk menjadi sukses?" Dan kita memberikan banyak masukan yang sangat bagus. Tapi orang ini hanya sekedar mendengarkan lalu berkata, "Oh iya begitu toh." Dan dia tidak melakukan apapun. Ketika diberitahu yang salah dalam perlakuan Anda adalah ini. "Oh iya." Tapi dia tidak melakukan apapun. Artinya dia masih menutup pintu hati itu dan tidak mau membukanya. Jadi apapun yang Anda katakan tidak mungkin akan menjadikan perubahan yang lebih baik dalam kehidupannya. Sehingga pembelajaran pertama kalau kita mau belajar adalah kemauan kita untuk membuka pintu pikiran kita dan pintu hati kita dan menerima dengan benar-benar apa yang kita anggap baik dan kita lakukan itu menjadi perubahan perilaku dalam kehidupan sehari-hari kita. Mitra bisnis, saya Tanah Disantoso dengan Business Wisdom, sukses selalu untuk Anda. Jika Anda membutuhkan desain grafik, website atau berbagai media promosi bagi perusahaan Anda, hubungi Sam Desain. Telepon ke Pas FM Jakarta di 633-9160, 633-9160.